Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina ar-rasulil amin Muhammad ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah, di Masjid Ma'had Minhaju As-Sunnah di Kota Kendari, untuk sebuah kegiatan yang insya Allah memiliki nilai ibadah. Nilai ibadah pertama dari sisi talabul ilmi, belajar, mengkaji, memahami ilmu Islam, yang Nabi mengatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain terhadap setiap pribadi muslim, tua, muda, pria, wanita, dari manapun dia berasal. Ala kulli muslim. Ini nilai ibadah yang pertama. Maka mengingatkan diri saya pertama dan semua yang hadir bahwa kehadiran kita di tempat ini diniatkan untuk mengamalkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kedua, majlis ini insyaallah bernilai ibadah dikarenakan di dalamnya terkandung makna al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mengajak umat kepada perkara yang ma'ruf, kepada kebenaran, dan mencegah umat dari kemungkaran, yang diperintahkan dalam banyak dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung kepada niatnya. Apakah akan menjadi amalan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, bermanfaat untuk imannya, untuk dirinya, untuk negerinya, untuk akhiratnya lebih-lebih. Ataukah sebaliknya menjadi amalan yang sia-sia, tidak bermanfaat. Sangat ditentukan oleh niat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan upaya kita ini yang sangat sederhana sebagai bagian daripada amal soleh yang nanti di hari kiamat Allah tunjukkan kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat satu amalan walaupun kecil, pasti dia akan menyaksikan dan melihatnya di akhirat nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil banyak ataupun sedikit, besar maupun kecil, terlaksananya kegiatan ini. Sedianya memang kegiatan ini banyak didengar oleh pelajar-pelajar sekolah, mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus. Barakallahu fikum. Tanpa mengabaikan adanya unsur manfaat, saya lihat kalau yang hadir di majlis ini, walaupun maaf-maaf saja, secara penampilan dan tampang memang mirip teroris, ya, bercelana cingkrang, berjenggot, ya, jadi bagian wanitanya bercadar hitam. Nah, ini tanda-tanda, ciri-ciri katanya teroris. Jadi wakil yang mewakili Bapak Kapolda ada di tengah-tengah tampang teroris ini sekarang. Para hadirin yang saya muliakan, judul kajian kita kali ini sebagaimana sudah diumumkan, yaitu mengapa teroris tak pernah habis. Ya, memang tidak akan pernah habis. Sebenarnya judul ini bersumber dari sebuah berita dan kenyataan. Berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaum yang dinamakan dalam bahasa Islamnya dengan Khawarij. Khawarij itu kata plural jamak dari Kharijah, kelompok yang keluar menentang, tidak lagi mau taat dan patuh kepada pemerintahnya dan kepada ulama. Mulai dari penentangan verbal, penentangan pikiran, sampai pada tingkatan penentangan fisik. Nabi mengatakan, La yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'a al-Masihid Dajjal. Mereka, kata Nabi, sambil menceritakan tentang kaum Khawarij ini, kalau bahasa sekarang sering dikenal dengan teroris. Kalau bahasa Islamnya apa? Khawarij. Kita gabungkan teroris, Khawarij, supaya memudahkan masyarakat zaman ini mengenal. Ketika Nabi menceritakan tentang mereka, dalam sekian banyak hadis Nabi di berbagai kesempatan, Nabi bercerita tentang kelompok yang namanya Khawarij atau teroris ini. Salah satu yang beliau beritakan, sekali lagi, salah satu berita dari beliau, bahwa mereka akan senantiasa muncul sampai kekuatan terakhir mereka akan muncul bersama datangnya, munculnya Masih Dajjal di akhir zaman sebelum hari kiamat nanti. Terus, dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, Kullu ma kuti'at qarnun kharaja. Setiap kali dipatahkan, ditumpas kekuatan mereka di satu generasi, muncul lagi generasi berikutnya. Dan sekian hadis yang lainnya yang tak cukup waktu disebutkan satu persatu. Ini berdasarkan berita. Kenapa muncul judul yang kita jadikan sebagai tema kajian Islam kali ini? Kedua, kenyataan. Jangan berbincang yang jauh secara internasional, apalagi sejarah yang lalu. Di zaman kita, di Indonesia saja, atau di negeri kita yang semoga Allah lindungi, kita lihat sejarah kelompok-kelompok Khawarij muncul, adanya DI, TII. Saya pikir aparat pemerintah lebih mengenal masalah ini. Bagaimana mereka memberontak kepada pemerintah yang sah, dan terjadi pertumpahan darah, dan pemerintah kita dengan izin Allah berhasil, sekali lagi, berhasil menumpas mereka dalam bentuk kekuatan. Apakah berhenti? DITI yang muncul pada tahun-tahun 50 tahun yang lalu lebih? Jawabannya tidak. Mereka menelurkan kembali kader-kader yang kemudian terpecah menjadi sekian kelompok lainnya. Terus muncul. Ditangkap di sana, dibongkar jaringan mereka yang di situ, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Ini kenyataan. Kalau berbicara sejarah, bagaimana pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kekuatan bersenjata negara menumpas kekuatan Khawarij yang berkumpul di tepi perbatasan negara Irak. Kala itu hampir 1400 tahun yang lalu. Apa berhenti Khawarij? Tidak, muncul lagi di sana, muncul di situ, muncul di situ. Sehingga jangan ada yang menyangka atau mengira bahwa upaya kita, baik komunitas masyarakat, elemen-elemen masyarakat, ataupun yang dilakukan oleh pemerintah kita, itu akan mengakhirkan atau menghabiskan secara tuntas kelompok yang namanya teroris ini. Dijamin akan muncul terus. Tetapi yang Allah minta dari kita adalah perjuangan, upaya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Namanya perjuangan bukan tanpa resiko. Yang gak mau resiko mundur, Pak. Mundur. Yang takut kehilangan materinya, takut kehilangan posisinya, mundur, Pak. Karena nanti bisa jadi oportunis. Nanti bisa menjual amanat perjuangan. Maaf, mundur aja. Bapak atau antum atau saudara bisa bisnis lah. Jangan masuk dalam arena perjuangan. Yang belum siap untuk berjuang, ya, mundur. Saya katakan bukan tanpa resiko. Jangankan kita yang amalan dan ibadahnya sedikit, tingkat keimannya pun ya tipis, akhlak dan budi pekerti kita masih memprihatinkan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang jelas-jelas dijamin sebagai penduduk jannah, penduduk surga, dibunuh oleh kaum Khawarij. Resiko perjuangan. Saat beliau akan menunaikan sholat subuh dari kediamannya, khalifah. Ini khalifah ini, bukan ustaz. Khalifah. Tiba-tiba kaum Khawarij sudah merencanakan makarnya, dikepung rumah kediaman beliau. Saat beliau keluar dari rumahnya, ditebaslah dengan pedang Khawarij. Abdurrahman bin Muljim. Dan terjadilah pendarahan yang deras. Akhirnya wafatlah manusia baik dalam sejarah Islam ini. Sebelumnya, Khalifah Uthman bin Affan juga menantu Rasul. Enggak cukup waktu bercerita tentang keutamaan dan kesolehan beliau. Dibunuh di rumahnya saat membaca Al-Quran. Keluarganya atau istrinya pun dibunuh. Itulah resiko perjuangan. Para hadirin yang saya muliakan. Kelompok teroris Khawarij diperintahkan oleh Nabi kita. Dan ini sekaligus mengingatkan kita untuk membenahi niat. Kata Nabi, ketika memberitakan tentang kelompok yang namanya teroris Khawarij ini, qala la in adraktuhum laqataltuhum qatla adin. Kalau aku, kata Nabi, menjumpai mereka dalam bentuk kekuatan bersenjata, aku akan tumpas mereka sehabis-habisnya seperti dihabiskannya oleh Allah kaum 'Ad. Silakan baca kisahnya kaum 'Ad dalam Al-Qur'an, bagaimana hancurnya mereka yang sombong dengan kekuatannya. Ini kata Nabi. Dalam riwayat lain, berarti ada isyarat dari Nabi bahwa memerangi kaum teroris Khawarij adalah salah satu ibadah. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, aina wajaktumuhum faqtuluhum fa inna fi qitalihim ajran liman qatalahum. Di mana saja kalian mendapati mereka, perangi mereka. Sesungguhnya pada upaya memerangi mereka terdapat pahala dan ganjaran. Kita lanjutkan hadis Nabi yang berikutnya. Jangan kecil hati, wahai saudaraku. Jangan kecil hati. Ini sekarang saya sedang mencuci otak antum. Ya. Harus dicuci memang otak kita ini. Karena banyak yang mengotorinya. Syahwat, syubhat, liberal, iya kan? Akhlak-akhlak dari barat, ya. Banyak yang mengotori, harus dicuci. Tapi cucinya pakai apa? Pakai ilmu, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, Nabi melanjutkan. Qala syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluhu Mereka kaum teroris Khawarij itu mayat mereka adalah, kata Nabi, sejelek-jelek mayat di kolong langit. Naudzubillah, Allah selamatkan kita, anak keturunan kita, tetangga kita, saudara kita dari kejelekan ini. Ya. Karenanya Abu Umam Al-Bahili, seorang sahabat yang mulia, saat mengikuti pertempuran menumpas kaum Khawarij dan mendapati mayat-mayat Khawarij di depan Masjid Damaskus, Syria. Jadi jangan heran kalau sekarang ada di Syria. Jadi memang di situ juga tempat sarangnya mereka, Irak. Sejak dulu memang zaman mereka, tempat sarang kekuatan mereka. Al-Haruriyah, kenapa kelompok Khawarij juga disebut oleh para ulama kita dalam karya-karya mereka sejak ratusan tahun yang lalu dengan kelompok Al-Haruriyah. Ini salah satu namanya. Karena mereka muncul di satu desa namanya Harura, bagian dari negara Irak. Para hadirin yang saya muliakan, kata Nabi, kemudian Abu Umamah, saya ulangi, di depan Masjid Damaskus, Syria, mendapati mayat-mayat Khawarij yang sudah tertumpas. Sambil meneteskan air mata, dia mengatakan, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Loh, yang saya ucapkan ini bukan komentar ulama ya. Bukan Ustaz, Nabi yang memberitakan. Sungguh ini adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Sebagian ulama tabi'in yang ikut dalam penumpasan tersebut terheran dengan ucapan Abu Umamah. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Ditanya, wahai Abu Umamah, ini statement, ucapan murni dari engkau atau engkau mendengarnya dari Rasulullah? Demi Allah, kata Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat yang mulia, aku telah mendengarnya dari Nabi bukan sekali, dua kali atau tiga kali. Berarti Nabi memang sering di dalam majelis-majelis mengingatkan tentang bahaya teroris Khawarij, padahal di zaman Nabi belum muncul dalam bentuk kekuatan. Di sini ada sebuah pelajaran penting, bahwa kejahatan atau kemungkaran bukan berarti kita boleh mengingkarinya kalau sudah ada, enggak. Memberi peringatan kepada umat, hati-hati, waspada, celah-celah dan pintu yang akan mendatangkan kemungkaran ditutup. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian dilanjutkan oleh Nabi, dan sebaik-baik mayat, semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat yang dibunuh oleh Khawarij. Nikmat enggak? Daripada kita mati di rumah sakit, di ICU. 2 tahun stroke di atas tempat tidur, merepotkan anak istri, ibu dan ayah. Lebih baik dibunuh oleh kaum Khawarij. Menyandang gelar sebaik-baik mayat di kolong langit. Tapi ini, supaya cuci otaknya lengkap, ya, nggak kayak cara cuci otaknya kelompok teroris. Perlu diketahui, segala perintah yang berisi perintah perang di dalam Al-Quran, perintah jihad, perintah penumpasan yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah, itu redaksi ini kepada siapa? Pertama, kepada pemerintah-pemerintah muslimin. Bukan berarti pribadi-pribadi ingin melakukan itu. Bukan berarti komunitas-komunitas tertentu ingin melakukan, saya akan menyerang kelompok Khawarij itu masjidnya. Kemudian kita kerahkan pondok, misalkan Minhajus Sunnah, ya, nanga-nanga, mengerahkan 100 santrinya menyerang kelompok Khawarij. Bukan, Pak. Bukan demikian. Jihad dipimpin dan dibawa bendera komando pemerintah atau waliul amr. Kalau ada jihad dimanapun, diklaim dan dikibarkan benderanya, tapi tidak bersama waliul amr, tidak bersama pemerintah muslimin, maka itu bukan jihad. Dengarkan baik-baik. yang tadinya antum ingin meraih gelar sebaik-baik mayat di kolong langit dengan menumpas khawarij, gara-gara tidak bersama atau tidak menempuh jalur yang legal, yaitu apa? Bersama pemerintah. Maka akhirnya perjuangannya ilegal dalam syariat Islam. Nggak tahu kalau dalam ketentuan pemerintah legal atau ilegal, Pak, kalau kami menyerang mereka. Ilegal kan begitu, Pak. Walaupun dengan dalih menyerang kelompok teroris, nggak bisa. Itu perjuangan yang ilegal secara syariat. Ini yang pertama dan utama. Dan juga ilegal, kata beliau, berdasarkan undang-undang. Negara gak melegalkan. Dan Nabi Muhammad pun tidak melegalkan. Para hadirin yang saya muliakan. Jadi sekali lagi, saya mengingatkan diri saya pertama. Dan semua yang hadir. Bahwa kegiatan ini, kegiatan yang mengandung nilai ibadah dari beberapa sisinya. Pertama, ikhlaskan niat kepada Allah dan jalankan sesuai dengan bimbingan ilmu. Jangan dengan bimbingan hawa nafsu, logika, emosi, dan yang lainnya. Kemudian, berdasarkan itu, beberapa kami dengan beberapa teman kami para ustaz, dalam upayanya membantu kaum muslimin dan pemerintah, membantu negara dalam problem yang cukup pelik ini, yaitu bahaya terorisme, kami sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, baik sifatnya lokal, ya, di provinsi-provinsi, ataupun nasional. Baik pematerinya juga lokal Indonesia, atau kami mendatangkan dari Saudi Arabia, bekerja sama dengan Mabes Polri, ya, pada setiap tahunnya. Sudah kurang lebih 15 kali acara kami bekerja sama dengan Mabes Polri, ya, di Jogja pelaksananya atau di Jakarta. Hanya sebatas panggilan membantu dan saling menguatkan. Kemudian juga kami wujudkan dalam bentuk diterbitkannya sebuah majalah yang alhamdulillah sekarang sudah mulai terbit dan sudah beredar di beberapa daerah, semoga beberapa waktu yang dekat ini sampai ke Kendari. Sebuah majalah yang berjudul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis. Majalah ini bukan diperjualbelikan. Majalah ini untuk dibagikan secara gratis kepada umat Islam, kepada sekolah-sekolah, kampus-kampus. Kalau pada edisi sebelumnya kami dari majalah Asy-Syari'ah, nama majalahnya Majalah Syariah, telah menerbitkan majalah berjudul Bahaya Laten Komunisme. Kurang lebih 300 ribu eksemplar telah dibagikan di berbagai wilayah Indonesia dari ujung Aceh sampai Merauke dan Timika. Maka kali ini teman-teman asatidz atau para ustadz menerbitkan majalah baru dengan edisi tebar media yang berjudulkan Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis. Semoga sumbangsih yang kecil ini bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Bermanfaat untuk umat Islam terlebih. Maka dalam kajian ini kita ingin mencoba membahas tema yang telah disebutkan, mengapa teroris tidak pernah habis. Di situ banyak jawabannya dan ini sebagai bahan evaluasi buat kita yang posisinya sebagai seorang muslim, buat kita yang posisinya sebagai seorang pelajar atau posisinya sebagai orang tua atau pendidik di sekolah-sekolah, atau dia sebagai guru agama, pimpinan pondok pesantren, imam-imam masjid, dan termasuk juga untuk aparatur pemerintah. kesimpulan daripada majalah ini adalah membantu kita semuanya untuk mengidentifikasi kelompok teroris ini jauh-jauh sebelum mereka datang. Maka kita akan coba bahas sebab-sebab kenapa teroris tidak pernah habis. Yang pertama kali disebutkan di dalam majalah ini adalah tersebarnya atau masih banyaknya kebodohan yang beredar di tengah umat terkait agamanya, terkait Al-Qur'annya, terkait bimbingan nabinya. Maaf-maaf saja kalau pertanyaannya seperti tadi yang diajukan, maaf ya Pak Zulis. Itu saya kira gak terlalu rumit lah. Tapi mereka lebih dalam lagi dalam mencuci otak. Yang ini kemudian dibahas oleh para ulama kita berjilid-jilid buku. Tapi kita akan intisarikan. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum saya berbicara tentang ini, penting diketahui bahwa terorisme dibagi oleh para ulama dalam beberapa klasifikasi. Ada terorisme yang sifatnya terorisme verbal, ada yang sifatnya terorisme fisik. Yang pertama lebih berbahaya dari yang pada kedua, karena yang kedua adalah buah dari yang pertama. Kita akan sebutkan insya Allah nanti. Kedua, bahwa terorisme itu latar belakangnya banyak. Background atau latar belakang yang mendorong seorang melakukan tindak teror itu beragam. Ada teror dan terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Antar komunitas yang ini dengan komunitas itu. Saling menyerang, saling melempar, merusak aset yang dia teror itu, bahkan sampai maaf-maaf saja membunuh. Dan ini saya kira masyarakat luas tahu di berbagai daerah. Berebut ladang penghasilan, terjadilah teror-meneror. Ada terorisme dan tindakan teror yang dilatar belakangi oleh kepentingan suku, gengsi suku. Terjadi serang-menyerang antar suku. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Keributan, perkelahian antar partai. Saling menyerang. Membakar. Memukul. Menghancurkan aset, mobil, rumah. Mungkin kepolisian lebih punya data tentang ini. Bahkan maaf-maaf saja, sampai membunuh. Terjadi. Ini semua adalah terorisme. Ada lagi terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan, maaf-maaf saja, kepentingan agama dari satu sisi. Ini agak luas ya. Terjadi terorisme dalam agama Yahudi, antar sekte-sekte agama Yahudi. Pelajari sejarah hingga hari ini. Terjadi terorisme pada agama Nasoro, Kristen. Silakan pelajari bagaimana pembunuhan-pembunuhan yang terjadi antar mereka. Dan terjadi terorisme juga dalam agama atau kaum muslimin. Bahkan maaf-maaf saja, tidak jarang terjadi antar pondok pesantren. Saling menyerang. Pak ustadznya atau pak kiainya yang memerintahkan. Serang. Itu terjadi. Kita aja yang sibuk belajar agama, jarang mengikuti berita di medsos, sering aja mendengar pondok pesantren ini, pimpinan kiai ini, menyerang pondok pesantren itu, pimpinan kiai ini. Melempar bom molotov. Ya. Ini terorisme. Bahkan sangat disayangkan, antar pondok pesantren saling menyerang karena pengasuh pondoknya berbeda partai. Tambah parah lagi nih. Ini semua adalah tugas kita. Tanggung jawab kita ada lagi terorisme yang dilatar belakangi oleh atas nama agama. Dalam kita gak terlalu berkepentingan mengurus atau membahas terorisme yang terjadi dalam agama Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Buddha. Kita, rumah tangga kita, umat Islam. Umat Islam mengatasnamakan agama, mengatasnamakan perjuangan, mengatasnamakan penegakan syariat Islam, mengatasnamakan mendirikan negara Islam. Tadi sudah ditanya pertanyaan, ingin negara Islam atau negara kafir? Alhamdulillah, yang paling jauh pun menjawab Islam. Ya memang dong, harus muslim. Tapi masalahnya, yang namanya negara Islam ini sekarang menjadi momok bagi sebagian pihak. Menakutkan. Apa sebabnya? Banyak. Adanya kaum munafikin yang menggambarkan Islam dengan gambaran yang seram. Ini satu. Kedua, peran serta dan andil besar Yahudi dan Nasoro untuk menjauhkan umat di dunia ini, terus umat Islam itu sendiri, dari agamanya. Bukan demikian? Allah sudah banyak sekali mengabarkan. Contoh ayat dalam Al-Quran yang sering dibaca di mimbar Jumat, walaupun ayat seperti ini lebih dari 10 di dalam Al-Quran. Apa? Walan tarba ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, kata Allah, kaum Yahudi dan Nasoro sampai kalian umat Islam mengikuti jejak agama mereka, jejak akidah mereka. Gak akan ridho selama kalian masih muslim. Mereka akan terus melakukan itu. Dalam ayat lain, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka akan terus senantiasa, kata Allah, memerangi kalian sampai mereka memurtadkan kalian dari agama kalian. Jangan ditolak berita dari Allah. Ya, jangan, ini bukan cerpen, bukan novel. Ini Allah. Kalau novel itu kan orang duduk sambil minum kopi menulis. Ini wahyu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita mengatasinya? Ingkarilah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Jangan mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Rubahlah kebatilan itu dengan cara yang benar, yang hak. Jangan merubah kebatilan dengan cara yang batil. Allah enggak ridho. Lah, untuk kita mengetahui pengingkaran mungkar yang caranya benar, yang hak, yang ma'ruf, bagaimana caranya? Belajar. Sabar. Kaum muslimin yang saya muliakan, kebodohan tentang Islam ini adalah ladang subur terorisme. Bagaimana tidak, kaum teroris dengan fasih membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kaum teroris dalam istilah syariatnya apa tadi? Khawarij. Fasih dengan bagus melantunkan atau menyampaikan hadis-hadis Nabi. Sekarang saya mau tanya kepada antum. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ya tinggal diterapkan aja. Iya kan? Ini. Wahai saudara-saudaraku, bagaimana dengan orang-orang yang berhukum dengan hukum yang diadopsi dari Belanda? Iya kan? Allah dengan tegas menyatakan, fa ulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Ada yang ragu? Lah dia setiap harinya belajar matematika, aljabar, fisika, ya, belajar apa lagi? Sibuk dengan medsos, sepak bola, Inggris lawan mana? Kendari, iya. Sibuk tiap waktu. Suatu hari dia sholat di masjid. Wah, ada kajian habis sholat, duduk. Pak Ustadz bagus penampilannya, penyampaiannya juga jelas. Ya. Menyampaikan ayat. Ayat itu tadi di surat apa? Di surat apa adanya? Al-Fatihah. Surat apa tadi? Al-Maidah. Dibuka, coba. Bapak-bapak silakan buka surat Al-Maidah ayat sekian, buka. Lihat terjemahannya, jangan pakai terjemahan versi teroris, pakai terjemahan versi Kementerian Agama. Ambilkan. Nih. Benar dibaca dalam terjemah versi Kementerian Agama adalah barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan atau hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jelas, Pak ya? Saya yang menerjemahkan atau Menteri Agama? Nah. Ini anak muda yang sibuk kuliah di farmasi, kuliah di kedokteran, ya. Iya. Ini negara berhukum dengan KUHP. Dari mana KUHP? Jelas-jelas, wahai saudaraku, Allah menyatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah Allah wajibkan kepada kalian penerapan hukum qisas dalam pembunuhan. Yang membunuh, bunuh. Ini enggak, bunuh dihukum berapa tahun? Bisa 15 tahun, bisa seumur hidup, bisa ini nanti ada pemaafan-pemaafan. Yeah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran kutiba alaikum al-qisas. Kalau tentang puasa apa? Kutiba alaikumus siam. Iya kan? Setelah Allah wajibkan kepada kalian puasa. Sama nih bahasanya. Coba perhatikan. Tentang puasa apa tadi? Kutiba alaikum as-siam. Allah wajibkan atas kalian kaum muslimin berpuasa. Yani di bulan Ramadan. Tentang qisas. Kutiba alaikumul qisas. Ini tokoh teroris menyampaikan kepada antum. Berarti negara ini telah mencampakkan hukum Allah. Langsung, iya. Benar. Berarti apa? Kafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya disertai itu ya. Para hadirin yang saya muliakan, ini satu. Kalau sudah kafir, dengarkan perintah Allah berikutnya. Nah, sudah keluar ayat-ayat yang berisi perintah berjihad memerangi orang-orang kafir. Selesai. Masa 1 + 1 jadi 5? Ya enggak mungkin toh, Pak. 1 + 1 jadi 2, Pak. Kalau sudah tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, kalau kafir wajib diperangi. Selesai, Pak. Jangan bertele-tele. Apalagi disertai dengan ancaman-ancaman orang-orang yang tidak mau berjihad. Di satu sisi. Di sisi lain, disampaikan iming-iming. Tahu iming-iming? Ya. Rayuan-rayuan. Bahwa yang mati syahid, nanti di surga akan diberikan berbagai kenikmatan antara lain bidadari-bidadari. Tergiur. Daripada lama-lama hidup. Ya. Sekolah lama, kerja, belum tentu bisa mendapatkan wanita cantik yang solihah. Ini gampang. Perang, jihad, mati, dapat bidadari. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, puluhan ayat bercerita tentang bidadari. Yang saya gak sanggup menceritakannya sekarang. Gak ada-ada di dunia. Tentu syubhat ini saya beri satu contoh masih. Belum lagi pihak-pihak yang mengobarkan terorisme dengan alasan mendirikan negara Islam. Siapa yang enggak suka negara Islam? Kalau ada orang enggak suka, benci, keberatan dengan negara Islam, maaf-maaf saja. Keimanannya perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Tapi masalahnya, bagaimana sih negara Islam itu? Bagaimana sih? Lah bagaimana Anda akan mendirikan syariat Islam sementara perjuangan Anda dari titik awalnya sudah keluar dari bimbingan syariat Islam? Mungkin enggak? Anda ingin mendirikan negara Islam, tapi Anda telah melanggar sunnah Nabi pembawa Islam. Lu bagaimana Ustaz? Banyak sekali. Contohnya, mereka-mereka yang meneriakkan daulah Islamnya. Dalam banyak ceramahnya, tulisannya, demo-demonya, mencerca, mencela, mengkritisi pemerintah secara terbuka. Di halayak ramai, di buletin dan di majalahnya, tablik akbarnya. Spanduk-spanduknya. Loh kenapa? Ini akibat tidak belajar sunnah Nabi. Nabi mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan terhadap pemerintahnya, jangan ditampakkan secara demonstratif, terbuka. Jangan, kata Nabi. فَلْيَأْخُدْ بِيَدِ وَلْيَخْلُوبِهِ. Hendaknya disampaikan secara rahasia, tertutup. Loh, tertutup gimana Pak? Wong sudah di demo kok, masih tetap aja. Kami sudah bakar ban-ban mobil, ban bekas. Kami sudah menghancurkan kantornya, kacanya kami pecah. Tetap aja Pak. Gimana secara rahasia? Ya kita diguyuin, diketawain aja nanti kita. Nah, logikanya kamu. Dengarkan Nabi. Kamu itu yang kamu bantah itu siapa sih? Ustaz atau Nabi? Yang kamu bantah itu bukan Ustaz. Ustaz tadi menyampaikan hadis Nabi. Kamu bantah. Oh ya gak bisa. Masya Allah. Berani kamu di hadapan Nabi? Gak bisa, Rasul. Gak bisa itu. Berani? Nah, dijawab oleh Nabi, logika orang tadi itu. Dijawab oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Qala, fa idza fa in qubila minhu fadzaka wa illa faqad addama alaih. Kalau nasihat atau kritikanmu diterima yang disampaikan secara tertutup tadi, surat dengan adab, dengan sopan, ya, sampaikan dengan ilmiah, bukan tuduhan-tuduhan, ilmiah. Datanya ada, dalilnya ada. Ini datanya Pak, ini dalilnya. Itu ilmiah. Barakallahu fikum. Kalau diterima, kata Nabi, itu yang diharapkan. Kalau nasihat Anda enggak diterima, enggak dipedulikan, Anda sudah menunaikan kewajiban. Allah di akhirat nanti, para hadirin, enggak bakalan bertanya kepada kita, kenapa orang yang kamu nasihatin itu kok enggak mau nurut sama kamu? Jangankan pemerintah, anak kita, hidayahnya di tangan kita. Walaupun kita sudah nasihatin, sholat nak, jaga agama Allah nak, tapi dia memilih selain itu. Gak mau dengerin nasihat. Anak kita. Lalu bagaimana dengan orang yang di atas kita, pemerintah, waliul amr? Bukan di tangan kita. Allah hanya bertanya, sudah kamu tunaikan gak kewajiban menyampaikan nasihat? Kita bisa menjawab, sudah ya Allah. Disampaikannya ilmiah atau serampangan? Nah ini juga akan ditanya. Sudah ya Allah, saya sudah demo di Bundaran HI. Saya sudah jerit-jerit dalam orasi-orasi. Ya keliru, salah Pak. Nabi melarang itu. Kaum muslimin bukan topiknya kita berbicara tentang bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada waliul amr, tapi ini penting sebagai salah satu contoh pelanggaran terhadap syariat Islam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyerukan negara Islam, daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Dari awal perjuangan Anda sudah melanggar. Ini akibat kejahilan terhadap agama. Menjadi ladang subur terorisme. Lu apa Pak Ustadz kaitannya antara menyampaikan kritikan secara terbuka dan demo-demo, orasi-orasi dengan terorisme? Ulama kita mengatakan, ulama kita sejak dulu loh ya, bukan yang 10 tahun, 20 tahun ini, ratusan tahun yang lalu disebutkan antara lain oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengar baik-baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya enggak menukil yang lain, nama ini yang saya nukil sengaja. Kenapa? Ini sering dituduh sebagai pencetus terorisme. Ya, maaf kalau ada yang tersinggung ya. Jangan tersinggung, tersinggung yang positif Pak. Ya. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa mengkritisi pemerintah secara terbuka, terang-terangan di hadapan halayak ramai adalah cikal bakal terorisme. Kemudian disebutkan oleh beliau, ini bukan analisa ini. Beliau menyampaikan pakai dalil. Apa dalilnya? Peristiwa Dzulhuwaisirah. Masih ingat ya nama ini? Dzulhuwaisirah itu julukan seseorang di masa Nabi. Di mana di saat Nabi membagikan harta rampasan perang atau ghanimah pasca perang Hunain, Nabi sebagai pimpinan perang tahu kebijakan. Orang kalau duduknya tinggi bisa melihat kan yang sana, yang sana, yang sana, yang sana. Terlihat. Tapi kalau duduknya di bawah enggak bisa melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan perang sekaligus sebagai waliul amr, ya, pemerintah punya kebijakan bahwa harta rampasan perang ini saya bagikan untuk yang ini sekian, yang kabilah ini sekian, yang itu sekian, yang itu sekian, yang itu sekian. Untuk ini 10 onta, ini 100 onta, yang ini sekian dan sekian. Tiba-tiba muncul seorang muda, ya, berjenggot lebat, datang menemui Rasul di hadapan para sahabat. Coba perhatikan, di hadapan para sahabat Nabi, di hadapan umum kata orang sekarang, mengatakan kepada Rasulullah, "I'dil ya Muhammad, inna hadhihi al-qisma ma urida biha wajh Allah." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad dalam kebijakanmu ini. Sungguh cara dan sistem pembagian seperti ini adalah cara yang tidak ikhlas, ada kepentingan. Mengkritisi Nabi, waliul amr, di depan umum. Enggak peduli di hadapan dia adalah seorang nabi yang dibimbing langsung dengan bimbingan apa? Wahyu. Enggak peduli, langsung berbuat adil lah wahai Muhammad, bukan dengan kata-kata, "Ya Rasulullah, saya ingin menyampaikan sesuatu, bisa kami berdua, kita berdua?" Enggak, langsung di depan umum. "Maaf ya Rasul," kan seperti itu mestinya. "Dalam hemat saya, tapi perkaranya kembali kepada engkau, engkau yang lebih tahu bahwa cara pembagian yang lebih tepat adalah, tapi ini menurut saya, ini enggak." Berbuat adil engkau wahai Muhammad. Sungguh cara pembagian seperti ini, kebijakanmu seperti ini, kebijakan yang ada kepentingan, enggak ikhlas. Apa sikap sahabat-sahabat waktu itu? Marah. Ini kok kurang ajar kepada Nabi. Tapi Nabi mengatakan, "Tahan, tahan." Maka Nabi menjawab, "Kalau aku yang dipercaya oleh Allah membawa wahyu dari langit sudah tidak bisa berbuat adil, lalu siapa lagi di muka bumi ini yang bisa berbuat adil? Kalau aku saja sudah gak adil." Kemudian orang ini pergi marah dan Rasulullah mengatakan, sambil menunjuk kepada orang ini, akan muncul pengikut-pengikut orang ini. Dan memang benar, muncul kekuatan dalam bentuk kekuatan fisik bersenjata sepeninggal Nabi. Nah, disimpulkan oleh para ulama bahwa teror verbal itu adalah cikal bakal teror fisik. Maka jangan dibiarkan media massa menyampaikan kritikan-kritikan terbuka kepada pemerintah. Ini yang akan melanggengkan terorisme. Tapi gimana caranya, Pak Ustaz? Ini kan kebebasan berbicara. Ini kan kebebasan mengungkapkan pendapat. Demo boleh-boleh saja. Yang penting berizin, gitu kan? Bebas, kebebasan media massa. Bebas bicara. Lah inilah masalahnya, kita ini sekarang sudah diikat dengan sistem yang akan membuat kita sulit mengamalkan bimbingan dan didikan Rasulullah. Kita sudah diikat dengan sistem HAM. Kalau sudah kena HAM, wah bingung dan takut, diancam dengan melanggar Allah. Ya enggak apa-apa lah, sedikit-sedikit. HAM, takut. Jenderalnya takut gitu lah ya, kalau kena HAM. Subhanallah, kita diikat dengan sistem untuk kita sulit beramal dengan bimbingan Al-Quran yang indah, manis, tentram. Bimbingan Nabi yang rahmatan lil alamin. Kita dibuat terbelenggu tangan kita. Jangan ribut elemen masyarakat. Jangan berselisih. Tolong yang aman, masing-masing menjaga. Tapi kita diberi sistem untuk kita berkelahi. Betul enggak? Iya. Kita diberi sistem. Kalau enggak berarti Islam adalah yang indah. Jangan takut, wahai orang-orang Nasrani, wahai orang-orang Yahudi. Kalau negara Islam berdiri, jangan Anda tergambar seperti berdirinya negaranya Abu Bakar Baghdadi, ISIS, yang nyembelahin orang. Enggak gitu. Jangan takut, Anda akan hidup dengan nyaman. Ya? Dilarang dalam Islam menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka aja. Nah, ini termasuk kesalahan di dalam menerangkan ayat, di dalam menerapkan dalil. Kebodohan beredar di masyarakat. Ini adalah ladang subur terorisme. Para hadirin yang saya muliakan, masih banyak contoh-contoh lainnya yang para teroris menggunakan kesempatan jauhnya umat dari ilmu Islam untuk mereka merekrut. Kesimpulannya apa dari pembahasan ini? Ayo kita sosialisasikan kepada kita semuanya, yang muda, yang tua, semuanya belajar Islam. Belajar Islam bagaimana, Pak Ustaz? Bukankah para teroris juga belajar? Mereka punya pondok-pondok pesantren. Tambah bingung kan? Jawabannya bahwa ketahui, kaum teroris generasi awal itu di dalam merekrut anggotanya dan mengobarkan api peperangan itu enggak pakai analisa-analisa, pakai dalil-dalil Al-Qur'an, antara lain dalil yang tadi saya sebutkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Ini ayat dibacakan oleh teroris generasi awal kepada para sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Sampai kepada Ali bin Abi Thalib berita, wahai khalifah, mereka mengatakan bahwa waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batin. Itu adalah ucapan yang benar, tapi mereka menginginkan di balik itu kebatilan. Mereka menginginkan kejelekan di balik ayat tersebut. Lalu apa makna ayat ini? Enggak cukup waktu saya menjelaskan tentangnya, tapi ada prinsip. Ketahui wahai saudaraku muslimin, bahwa Islam sejak awal turunnya disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah gabungkan kita semuanya bersama beliau di surga Allah. Islam telah sempurna. Sempurna bukan hanya ayat-ayat Al-Qur'annya 30 juz yang kita baca. Ada Al-Qur'an enggak di sini? Ada. Coba saya pinjam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini 30 juz. Yang dimaksud Islam sempurna itu bukan hanya 30 juz ayat Al-Qur'an ini saja. Tetapi Islam sempurna satu, seluruh ayat yang Allah turunkan kepada nabinya dibacakan oleh Jibril kepada nabi. Nabi sampaikan semuanya, kemudian terkumpul dalam surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Islam itu sempurna dalam makna Nabi telah menyampaikan seluruh praktek-praktek terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bukankah di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk berhaji? Ya? Berhaji itu di mana? Di kota mana? Berhaji itu? Di provinsi mana? Di pulau mana, Pak? Di Mekah, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Lu kok tahu? Enggak ada di dalam Al-Quran. Haji itu ternyata ada wukufnya. Wukufnya di mana, Pak? Di dekat Ka'bah atau di Madinah? Di Arafah. Boleh enggak ada seorang muslim ingin wukuf hajinya di dekat Ka'bah? Boleh enggak? Ada orang yang mengatakan, loh kok gak boleh sih? Terlalu keras ini. Ya. Mana yang lebih mulia, Pak? Ka'bah atau Arafah? Mana yang lebih mulia? Hah? Arafah? Ka'bah. Gak ada ragu. Ya. Ka'bah lebih mulia dibandingkan Arafah. Lah iya, masa gak boleh wukuf di Ka'bah? Gak boleh, Pak. Loh kenapa? Nabi kita yang diutus oleh Allah mengajarkan bahwa wukuf itu di mana? Di Arafah. Bukan di Masjidil Haram. Dari mana kita tahu bahwa lempar jamarot itu 7 butir haso atau kerikil? Dari mana? Dari Nabi. Enggak ada di Al-Qur'an. Salat. Dari mana kita tahu bahwa salat itu dimulai dengan Allahu Akbar? Kenapa enggak Subhanallah? Loh, sama-sama zikir kok, Pak. Iya, memang sama-sama zikir. Tapi Nabi mengajarkan Allahu Akbar. Begitu juga puasa Ramadan, begitu juga rumah tangga, begitu juga al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, diajarkan oleh Nabi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ketentuan-ketentuannya, akhlaknya dalam berjihad termasuk. Para hadirin yang saya muliakan, Islam sudah lengkap. Jadi kalau Anda ingin mengamalkan dan memahami Islam secara baik dan benar, ikutilah cara penerapan dan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan kepada siapa oleh Nabi? Di pondok mana Nabi mengajar? Nggak ada. Diajarkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Aisyah, dan yang lainnya. Yang disebut dengan nama sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat mengajarkan Al-Quran. Bukan cuma membacanya, Pak. Bukan belajar Iqra. Ya. Tapi belajar cara membacanya dan juga makna-maknanya. Sebagaimana mereka mendengar dan belajar langsung dari Nabi SAW. Kesimpulannya apa? Kalau Anda ingin memahami Al-Quran, termasuk ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, ikutilah cara pemahamannya para sahabat Nabi sebagai murid-murid Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lu gimana caranya kita tahu, Pak? Sabar, belajar. Itu yang dinamakan dengan generasi salaf, Pak. Generasi salaf itu artinya apa? Generasi pendahulu umat ini, yang Nabi memuji mereka, menyatakan mereka adalah generasi terbaik umat ini. Terbaik apanya sih, Pak? Bukan cuma akhlaknya, terbaik akidahnya, terbaik dalam cara memahami Islam. Ikuti jejak yang sudah dikatakan oleh Allah dan juga dikatakan oleh nabinya sebagai penduduk surga, Pak. Kalau ustaz enggak ada jaminan masuk surga, tapi para sahabat dijamin. Kenapa? Karena Allah ridha kepada akidah mereka, ridha kepada cara ibadah mereka, ridha kepada cara memahami Islam yang mereka terapkan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi, belajar Islam yang dimaksud adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi dalam bingkai penerapan, pengamalan, pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, murid-murid Rasulullah, dan para tabi'in, murid-murid para sahabat yang belajar Islam langsung kepada para sahabat, dan para tabi'ut tabi'in yang belajar Islam kepada para ulama tabi'in. Di masa tabi'in muncul nama-nama besar seperti Imam Malik, ya, seperti Al-Imam Syu'bah, Al-Imam Al-Auza'i, muncul lagi semacam Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan ulama-ulama besar. Murid-murid dari mereka, tabi'ut tabi'in, adalah muncul nama Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, dan seterusnya. Demikian ini Islam turun-temurun. Jadi kalau ada yang mengatakan saat seorang Muslim, anak muda mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan para sahabat Nabi, para ulama-ulama terdahulu, ada yang mengatakan, ini kayak agama baru ya. Dulu ayah-ayah kita gak pernah. Maaf Pak, mana yang lebih baru? Kakek kita atau para sahabat? Kakek kita atau Imam Bukhari, Pak? Loh, maksudnya apa? Yang saya amalkan, Pak, ada di Sahih Bukhari. Pak Bukhari, Pak Imam Bukhari ini hidupnya 1200 tahun yang lalu. Belanda belum masuk Indonesia, Pak. Nah, Belanda aja belum masuk Indonesia. Sudah ada Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddith Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim nih, Pak, yang saya amalkan ada dalam kitab Sahih Muslim, Pak. Ini ada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, Pak. Nih, Pak. Bab ini. Imam Nawawi ini hidup kurang lebih 800 tahun yang lalu. Juga Portugis bahkan belum masuk Indonesia, Pak. Jadi yang baru ini, kitanya, Pak, yang baru, Pak. Bukan amalan ini, Pak. Karena kita sibuk dengan dunia, sibuk kebun, sibuk dengan ternak, sibuk sekolah, sibuk olahraga, atlet ini, atlet itu. Ya, kitanya yang baru, Pak. Gitu. Barakallahu fikum. Jadi, mensosialisasikan belajar ilmu Islam dalam bentuk kembali kepada Al-Quran, wahyu Allah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bingkai penerapan para generasi terbaik umat ini. Tiga generasi itu setidaknya yang kemudian diistilahkan dengan generasi salaf. Orang yang berkomitmen mengikuti jejak salaf namanya salafi. Gitu loh. Bisa dipahamin, Pak? Paham? Salafi itu apa? Orang muslim yang berkomitmen menerapkan, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam bingkai penerapan pemahaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang namanya generasi salaf. Kalau saya sebagai salafi, belum tentu kebenaran itu ada pada saya, Pak. Belum tentu kebenaran itu yang ada di pondok Minhajus Sunnah. Kita manusia. Kalau ada kesalahan di kami, ya memang oknum kami, Pak, yang salah. Tapi salafi sebagai akidah itu bersumber dari wahyu Allah Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu kaum Khawarij sangat anti kepada generasi salafi ini. Coba silakan Bapak tanya, yang paling dibenci oleh mereka itu siapa sih? Maaf saja, Pak, kami ini dituduh oleh mereka sebagai penjilat-penjilat pemerintah. Daurahnya ngundang Pak Polisi, ya kan? Dibuka oleh Kapolda kadang-kadang, dibuka oleh Dandim, dibuka oleh Pangdam, dibuka. Ini memang togut-togut ini, jenggot-jenggot togut ini. Maaf, Pak, kami ini juga dihalalkan darahnya. Kami ini diancam untuk dibunuh karena kami telah divonis kafir. Para hadirin yang saya muliakan, kembali kepada bagaimana mengentaskan masyarakat dari kejahilan tentang hukum agama yang merupakan ladang subur terorisme. Yang kedua, penting untuk kita tahu bahwa upaya atau munculnya terorisme yang tak henti-henti ini dikarenakan kelemahan mengidentifikasi baik pribadi-pribadi mengidentifikasi teroris ataupun komunitas ataupun maaf-maaf saja negara. Kelemahan dalam mengidentifikasi. Akhirnya apa? Nyasar sana, nyasar sini, masalah menjadi kabur. Makanya saya mendengar di media-media beberapa tokoh, semoga Allah berikan hidayah, mengatakan bahwa salafi itu adalah teroris. Ini satu contoh. Ada istilah lagi, salafi wahabi itu adalah teroris yang menyuburkan terorisme. Ada lagi istilah salafi jihadi. Perlu dijelaskan. Memang nama salafi itu indah, sehingga memang dipakai sana sini. Iya kan? Ada merek kipas angin nasional pakai T. Terkenal, nasional. Dibuat duplikatnya nasional pakai S. Apa saja barang yang laku, sarung yang terkenal katanya gajah duduk, buat produksi gajah geluduk, ada gajah kursi, ada ini itu. Kenapa? Karena memang merek ini terkenal, laku, laris, enak dipakai. Maka tolong, ini masalah besar, ini masalah negara, ini masalah keutuhan negeri dan negara kita. Dan lebih berat dari urusan itu, ini pertanggungan jawabannya sampai akhirat, Pak. Nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu serampangan menilai? Nah, kelemahan mengidentifikasi teroris dan terorisme menjadi sebab carut-marutnya permasalahan. Mantan Kapolri kita, Bapak Badruddin Haiti, sekarang pakai jenggot. Ditanya, Pak, lo kok pakai jenggot sekarang? Lo ini kan sunnah Nabi. Lo dulu kok gak pakai? Ya dulu tugas gak boleh. Ya. Artinya sunnah Nabi kalah sama tugas. Gitu. Tapi beliau, Masya Allah, tahu. Bahwa itu adalah perintah Nabi diamalkan. Sebenarnya, banyak dari saudara-saudara kita di pemerintahan, saudara-saudara kita di TNI, saudara-saudara kita di Polri yang faham tentang syariat Islam. Senang dan cinta, bukan cuma paham. Senang dan cinta kepada syariat Islam. Semoga Allah menguatkan iman saudara-saudara kita. semuanya. Lah, termasuk yang saya sebutkan tadi, kaum teroris Khawarij memang sering mengutip nama-nama dan kitab-kitab ulama salafi. Ya. Makanya ketika BNPT mengadakan pertemuan di kota saya tinggal, menyebutkan di sana ya, bahwa salah satu ulama teroris adalah Syekh Soleh Al-Fauzan. Lu kenapa? Nah ya, buku ini sering didapati di pondok-pondok atau kelompok-kelompok teroris. Waduh, sesederhana itu. Pertanyaan, Pak. Lah kalau di pondoknya teroris ada kitabnya Imam Bukhari gimana? Berarti Imam Bukhari juga perintis terorisme. Ya. Padahal beliau termasuk ulama yang dibenci oleh teroris Khawarij kala itu 1200 tahun yang lalu. Ya. Tiba-tiba juga disebutkan dalam beberapa media, contoh ulama teroris adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Saudi yang dulu. Syekh Soleh Al-Fauzan juga anggota badan fatwa Saudi Arabia. Yang kedua nama ini termasuk Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin yang juga buku-bukunya sering dipakai termasuk oleh Imam Samudra. Fatwa-fatwanya Imam Samudra dalam bukunya yang berjudul Aku Melawan Teroris, dia sebutkan memang bahwa saya dalam urusan fatwa fikih lebih mengikuti pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz Ibnu Utsaimin, dan dalam bidang hadis saya banyak mengikuti pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di Yordania, sudah wafat semuanya. Itu ulama-ulama salafi karena memang unggul di bidangnya. Enggak berani teroris-teroris langsung mengatakan Ibn Baz kafir, bukan ulama kita. Enggak laku nanti, Pak. Ya. Kalau gajah duduk yang laku sarung di masyarakat, jangan memberi nama semut berdiri sarungnya. Enggak laku, Pak. Kasih gajah geluduk gitu ya. Ya. Gajah bubuk, nah, mirip-mirip kan. Nah, maka betapa kasihannya Syekh Abdul Aziz bin Baz Ibn Utsaimin, Syekh Soleh Al-Fauzan, Syekh Al-Albani yang dituduh oleh sebagian pihak sebagai ulama-ulama teroris. Padahal mereka-mereka ini kalau mau sportif umat dan pihak-pihak terkait membaca secara teliti, justru mereka lah yang gigih membantah kaum teroris Khawarij rinci detail bab demi bab. Makanya beberapa waktu yang lalu kepolisian Indonesia bersama Badan Antiterorisme Indonesia berangkat ke Saudi Arabia menemui kepolisian Saudi dan ulama Saudi. Alhamdulillah. Bekerja sama. Bagaimana sih? Karena ternyata negara yang paling dimusuhi oleh ISIS adalah Saudi Arabia. Barakallahu fiik. Paling dimusuhi, paling dikatakan kafir. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kelemahan mengidentifikasi terorisme ini yang membuat suasana semakin carut marut. Juga media massa. Maaf-maaf saja, tadi sudah saya singgung bahwa ciri-ciri teroris memang pakai jenggot. Sehingga teman-teman salafi pun dipandang miring oleh sebagian pihak. Karena salafi berjenggot. Ciri-ciri teroris wanitanya bercadar. Sehingga kalau ada komunitas wanita bercadar, teroris. RT, RW, ya, tokoh agama, teroris. Kasihan, Pak. Padahal mereka ini orang-orang yang berjuang sebisanya. Berupaya menjelaskan tentang siapa terorisme itu. Para hadirin yang saya muliakan. Penting di sini ada beberapa poin yang membantu kita. Baik kita sebagai pribadi, kondisi kita sebagai orang tua, pendidik, dan seterusnya. Untuk mengantisipasi jauh-jauh hari. Ciri-ciri teroris yang bisa disebutkan di sini antara lain. Lihat kalau dia berceramah, atau kalau Anda membaca buletin atau artikel di medsos, di sana mereka menyebutkan kekagumannya terhadap misalkan peledakan gedung WTC. Wah, itu heroik betul, luar biasa perjuangan. Hati-hati. Bukan itu membunuh Yahudi, kita enggak jadi masalah Yahudinya. Tapi apa di balik ini? Wah, peristiwa bom Bali itu memang betul-betul perlu diberi pelajaran dengan turis-turis asing itu ya. Hati-hati. Kalau ada penceramah seperti ini atau teman di kampus seperti ini ada bibit-bibit, Pak. Kalau antum atau anda mampu menasehati dan mengarahkan, nasehati. Kalau enggak, tinggalkan cepat. Selamatkan. Selamatkan diri antum. Ada penceramah atau yang lainnya, khatib, yang membangga-banggakan tokoh-tokoh teroris. Kalau tadi, tindakan terornya. Bahwa Usama bin Laden adalah seorang yang zuhud. Orang yang kaya, dia tinggalkan kekayaannya, wahai saudara-saudaraku, demi Islam. Hati-hati, waspada. Waspada. Loh, apa anda menuduh dia teroris? Cikal bakalnya ada pada dia. Dan berbahaya bagi para pendengarnya. Ingat tadi peristiwa Zulkhuwaisirah yang mengatakan kepada Nabi, berbuat adillah kamu, wahai Muhammad. Apakah Nabi diam begitu saja? Ya sudahlah, biarkan, yuk kita sibuk ini. Enggak. Waspada orang ini. Hati-hati. Demikian. Loh, apakah dia membunuh? Enggak. Dia enggak bunuh. Melakukan pembunuhan senyap, teror? Enggak. Dia hanya teror verbal. Mengkritisi secara terbuka. Ini bibit-bibit. Atau ada penceramah, majalah, buletin, tablik akbar, yang memuji-muji tokoh semisal Khomeini dan revolusi Iran. Hati-hati. Pada tahun 1979, revolusi Iran dipimpin oleh Khomeini telah membangkitkan semangat terorisme di berbagai negara, termasuk Indonesia. Waktu itu beredar ya, buku-buku tentang Khomeini pada tahun 80, 81, 82. Ya, sehingga mulai terbentuk peledakan bis pemudi, peledakan Borobudur, peledakan macam-macam, rencana peledakan Taman Mini Jaya Ancol, ya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Muncul subur setelah revolusi Iran. Apa hanya di Indonesia? Tidak, Pak. Semangat terorisme ini muncul pasca revolusi Iran di Pakistan. Muncul juga di Barakallahu Fikum, di Bahrain, di Aljazair, di Libya, di berbagai negara. Pengaruh revolusi Iran Khomeini yang memberontak kepada pemerintah yang sah kala itu. Khomeini adalah salah satu tokoh berpaham Syiah. Ini ciri-cirinya. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Selanjutnya, kalau ada tokoh penceramah, guru pengajar di pondok pesantren, di masjid, mulai menyebutkan literatur-literatur seperti kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, karya Sayyid Qutb, orang Mesir yang mati dibunuh di tiang gantungan oleh pemerintah Jamal Abdul Nasir. Mulai menyebut di dalam Dhilalil Quran, disebutkan oleh penafsir Sayyid Qutb. Hati-hati, Pak. Kenapa? Orang ini telah menanamkan fondasi terorisme. Dalam bentuk apa? Sayyid Qutb lah yang menanamkan pemahaman pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin. Sayyid Qutb yang mengajarkan dalam buku-bukunya generalisir hukum takfir terhadap seluruh masyarakat muslim. Itu ada di dalam buku-bukunya. Siapa yang membongkar bahaya pemikiran Sayyid Qutb ini? Adalah ulama-ulama di negeri Arab Saudi. Sekian tulisan, baik itu disertasi doktoral ataukah murni karya ilmiah, membongkar pemahaman Sayyid Qutb yang berbahaya. Semisal itu, kalau ada penceramah ya, atau tulisan majalah dan bulutin sering menukil dari tokoh semisal Hasan al-Banna, anak bapak sudah mulai menyimpan buku terjemahan Hasan al-Banna, hati-hati. Hasan al-Banna adalah pimpinan kelompok al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir, ya, yang memimpin kelompok ini dalam dua sayapnya. Sayap politik dengan membentuk partai politik Ikhwanul Muslimin, ini pembahasan tersendiri, bukan topik kita. Yang kedua adalah sayap militer, kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, yang melakukan pengeboman-pengeboman, pembunuhan-pembunuhan terhadap tokoh-tokoh pemerintah. Termasuk kalau antum masih ingat, seorang tokoh namanya Khalid Islambuli, pembunuh Presiden Anwar Sadat saat parade peringatan kemerdekaan negara Mesir. Ini seorang tentara, ya. Maaf, Pak polisi, Pak tentara, hati-hati. Terorisme bisa masuk ke dalam tubuh. Dan terbukti, Pak, betul Pak Nggih, ada anggota polisi yang berangkat ke Syria. Ada anggota TNI, Kopassus, yang ikut jadi teroris. Ya, yang di Poso itu siapa namanya? Santoso. Dan yang lainnya. Siapa? Ini Evan Poso ini. Siapa? Dengkoro. Dengkoro. Nah. Beberapa anggota polisi. Dan TNI kena pengaruhnya, Pak. Dengan medsos-medsos dan kajian-kajian yang ada. Hati-hati. Nggak bisa kita hanya mengatakan, waspada ya, terorisme berbahaya. Iya, tapi gimana caranya, Pak? Hati-hati maling ya, hati-hati maling. Ya, ciri-cirinya maling itu jalan di malam hari. Begitu ada jalan maling, dipukul ternyata Pak Ustadz. Keliru, Pak. Hati-hati. Ternyata penjaga pos tamling malah yang dibunuh. Ya, waspada. Harus disebutkan ciri-cirinya seperti ini. Tadi saya bicarakan contohnya ini. Khalid Islambuli adalah seorang tentara Mesir yang membunuh Presiden Anwar Sadat saat parade. Dia di mobil tentara loncat dengan membawa senjata ke tribun presiden, dibunuh. Dan ini oleh kaum teroris dianggap sebagai pahlawan. Di negara Iran ada sebuah jalan, ya, Iran mengabadikan tokoh teroris ini, jalan namanya Jalan Khalid Islambuli. Ya. Bayangkan. Barakallahu fikum. Jadi, para hadirin yang saya muliakan, kalau ada pencerama, tokoh seperti ini, menukil pernyataan atau buku Hasan al-Banna, memujinya, waspada, sudah ada bibit-bibit terorisme padanya. Atau juga tokoh yang bernama Abul A'la al-Maududi. Ya, Abul A'la al-Maududi yang dibantah oleh Syekhuna Rabi, Syekh Rabi yang ada di Madinah dalam karyanya Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah. Nah, barakallahu fikum, yang dipuji oleh Mufti Saudi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Buku ini bukan membongkar jaringan terorisnya, bukan, Pak. Jadi dia membongkar akar-akarnya. Nih loh, jauh-jauh hari sebelum flu itu datang, diberitahu flu-nya. Ciri-cirinya seperti ini, awas lah ya. Awas ini, hati-hati ini, jauhkan ini, hindarkan ini berbahaya. Begitu. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Para hadirin yang saya muliakan, kalau ada tokoh yang memuji perjuangan kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon sebagai kepanjangan Garda Revolusi Iran, pimpinan Sayyid Hasan Nasrullah. Hati-hati, di Indonesia sering beredar SMS atau sekarang WA, perdoakan perjuangan kelompok Hizbullah. Hati-hati, Pak, ini berpaham Syiah. Kalau Usama bin Laden, Al-Qaeda dan ISIS itu Khawarij, ya, pahamnya teroris Khawarij. Kalau Hizbullah, Iran, Khomeini, teroris Syiah, gitu, Pak. Waspada. Loh, apa ada? Kalau tadi disebutkan dalam sambutan Dirjen Intel Polda Sultan, semoga Allah menjaga beliau, bahwa telah ada bendera-bendera ISIS di Indonesia. Perlu diketahui, bahwa bendera dan spanduk kelompok Hizbullah sudah ada di Jakarta dalam acara demonstrasi. Saat pemerintah Saudi Arabia mengumumkan eksekusi kepada 47 atau 48 tokoh teroris, eksekusi yang sudah melalui proses peradilan beberapa tahun, ya. Orang-orang Syiah di Indonesia demo di Jakarta, Pak. Demo di Jakarta. Di tengah-tengah demo itu ada bendera atau spanduk-spanduk Hizbullah. Kalau ISIS berwarna hitam, tulisan La ilaha illallah berwarna putih. Kalau Hizbullah, warna dasarnya kuning, Pak. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, waspada. Ya, memang. ISIS atau Al-Qaeda dan yang sefaham dengannya mendengung-dengungkan negara Islam, negara Islam, negara Islam. Ini adalah negara kafir, ini adalah negara kafir. Perlu diwaspadai juga bahwa Syiah adalah agama terorisme yang jauh lebih berbahaya dibandingkan Al-Qaeda dan ISIS. Perlu kita benar-benar waspada. Kenapa? Karena dalam ajaran agama Syiah yang ditanamkan oleh Khomeini, ya, kalau Hizbut Tahrir kan ada paham daulah Islam, bang, ya? Daulah Islam. Nah, karena negara kita kafir. Sementara Salafi menganggap negara kita apa? Muslim. Negara kita Muslim apa kafir, Salafi? Muslim. Ulangi lagi. Muslim. Alhamdulillah. Para hadirin yang saya muliakan, bahkan salah satu ustaz kita berceramah dengan judul Indonesia adalah negara Muslim. Bantahan terhadap kelompok Hizbut Tahrir sudah berada di Departemen Penerangan Mabes Polri Indonesia. Nah, para hadirin yang saya muliakan, Syiah punya nama lain. Kalau Hizbut Tahrir, apa? Khilafah, khilafah, khilafah. ISIS, daulah Islamiyah, daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Kalau Syiah punya nama Wilayatul Faqih. Negara di bawah pimpinan Al-Faqih. Siapa Al-Faqih? Al-Faqih adalah wakil daripada Imam Mahdi yang gak muncul-muncul. Karena mereka meyakini jihad itu harus di bawah pimpinan Imam Mahdi. Lah Imam Mahdinya gak muncul-muncul. Katanya orang Syiah, dia sedang lagi beristirahat di gua namanya Sirgab. Ditunggu dari tahun ke tahun sampai terjadi sekte-sekte dalam agama Syiah memperselisihkan masalah ini. Khomeini muncul. Adanya Al-Faqih, yaitu ulama yang mewakili Mahdi untuk memimpin jihad dan memimpin negara, khilafah. Muncullah namanya Wilayatul Faqih. Wilayah sama dengan negara kita, wilayah bahasa Indonesia kan? Ya, asalnya bahasa Arab. Nah, apa prinsip Wilayatul Faqih yang didengungkan oleh Khomeini dan tokoh Hizbullah serta pemberontak Syiah Houthi di negeri Yaman? Adalah bahwa semua negara di muka bumi ini adalah negara kafir yang harus ditundukkan berada di bawah komando negara Wilayatul Faqih. Ini diucapkan secara langsung oleh Khomeini di dalam karyanya dan didengungkan secara suara langsung oleh Nimr an-Nimr, seorang warga negara Saudi yang berpaham Syiah dan sudah dibunuh dalam eksekusi 47 tokoh teroris. Ada videonya, Pak, langsung dia mengatakan bahwa seluruh negara di dunia ini harus tunduk kepada Wilayatul Faqih. Saudi harus tunduk, Bahrain harus tunduk, Kuwait harus tunduk, Emirat harus tunduk kepada Wilayatul Faqih dan semua negara di muka bumi. Nah, ini sekarang anak didiknya ada di Indonesia, Pak. Anak didik Khomeini ini. Tadi disebutkan termasuk para teroris itu di dalam mengkader, ya, itu melalui jalur pendidikan. memberangkatkan pelajar melalui jalur TKI, Tenaga Kerja Indonesia, melalui jalur umroh. Ternyata lari sampai sana bergabung dengan ISIS atau Al-Qaeda. Nah, kalau Syiah juga melakukan kaderisasi, Pak, melalui pendidikan, pemberangkatan pelajar-pelajar ke Iran. Ribuan anak-anak kita berada di Iran. Pimpinan kelompok Ahlul Bait Indonesia disingkat ABI. Maaf, ini ada videonya dan terang-terangan mereka. Yang beberapa waktu lalu datang ke Mabes TNI, ke pemerintah, ya, menampakkan orang-orang yang setia terhadap negara. Ini langsung dengan videonya di Iran. Mengatakan saat dia meminta bantuan dan pertolongan dukungan dari Iran, bahwa kami, kata pimpinannya, adalah anak-anak Khomeini di Indonesia. Kami putra-putra Khomeini. Kami. Sudah ada, Pak. Waspada. Loh, tapi kok Syiah gak ngebom-ngebom ya? Nah, mari kita waspadain deh. Kita perhatikan baik-baik. Nah, kalau orang kena penyakit jantung, langsung mati, Pak. Mati. Mendadak. Itu ISIS. Itu Al-Qaeda. Keburu-buru. Emosi. Dan ISIS, Al-Qaeda, gak senang berbasa-basi. Ya. Gak senang. Polisi. Diajarkan kepada anaknya. Togut, kafir itu nak. Nah, demo. Saya ISIS. Saya pendukung, supporter ISIS. Terang-terangan. Ya. Tapi kalau Syiah itu punya prinsip, Pak, namanya prinsip bunglon, prinsip berdusta, yang diistilahkan dalam karya-karya mereka prinsip taqiyah. Apa itu prinsip taqiyah? Berdusta demi melindungi atau menutupi ideologi. Khomeini mengatakan bahwa taqiyah sangat penting untuk diterapkan dalam melindungi ideologi. Dalam buku Syiah Al-Kafi disebutkan bahwa 90% penerapan agama kita ini adalah pada prinsip taqiyah. Sekali lagi, apa taqiyah? Berdusta. Ya, dalam kata-kata dan sikap, dalam rangka menyembunyikan ideologi. Jadi kalau ketemu orang Syiah, jangan dianggap ini orang jujur. Ya. Ini dusta, Pak. Karena itu diyakini agama. Kalau kita berdusta takut kan ya. Kalau kita berdusta malu pada Allah. Gundah kita. Kalau mereka enggak. Bisa berdusta menutupi ideologinya. Meyakini sebagai amal soleh. Maka dari itu. Siap dia menemui misalkan Panglima TNI. Ataukah Kapolri. Ya. Menunjukkan setia terhadap merah putih. Ya. Tidak demikian. Mereka punya negara namanya Wilayatul Faqih. Kalau Hizbut Tahrir punya negara khilafah. Kalau ISIS punya negara atau daulah Islam. Semuanya teroris. Di dalam majalah yang sederhana ini akan ditunjukkan, dipaparkan bukti-bukti bahwa Iran sebagai negara adalah negara pendukung teroris internasional. Sebagaimana telah ditetapkan oleh negara-negara Islam yang tergabung di dalam OKI. Bahwa Iran adalah negara pendukung internasional terbukti. Mendukung perjuangan pemberontak teroris Syiah di Yaman. Bukan mendukung cuma uang, Pak. Mengirimin bukan cuma AK-47, M-16, atau kalau punya kita apa, SS-1. Enggak. Kelasnya bukan cuma basoka. Kelasnya sudah tank, rudal. Bagaimana bisa meluncurkan rudal balistik? Dari perbatasan Yaman ke kota Riyadh, rudal balistik dari perbatasan Yaman ke Mekah. Kalau pemberontak tidak punya rudal lah. Pemberontak, sebatas pemberontak kelompok, tidak punya rudal, itu punya negara. Syiah, Hizbullah, Syiah, Husi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, punya senjata-senjata berat. Setingkat itu. Tertangkap berulang kali di perairan Laut Merah, perairan Laut Arab, kapal-kapal Iran yang berkedok kapal ikan, ya, berbahaya Pak. Ini satu. Terbukti juga dipaparkan di sini bahwa negara Iran melatih pembesar-pembesar Al-Qaeda, melatih militer di provinsi Khurasan, salah satu provinsi Iran yang berbatasan dengan Afghanistan. Di situ ada kamp pelatihan Al-Qaeda yang dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran. 1.500 prajurit kurang lebihnya di kamp tersebut dilatih langsung. Usama bin Laden, Sa'ad bin Laden, putra Usama bin Laden, Saiful Adl, ini nama-nama teroris kaliber internasional, itu bisa berdomisili di Iran dengan aman, tentram. Keluar masuk. Banyak teroris-teroris yang punya paspor Iran. Resmi Pak, bukan sembunyi-sembunyi. Maka dari itu perlu diwaspadai bahwa upaya kita mengentaskan negara, negeri, masyarakat Indonesia dari terorisme harus komprehensif, harus universal, harus menyeluruh, tidak parsial. Karena kalau parsial nggak selesai-selesai. Mulai dari akar terorisme dalam bentuk pemikiran. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Usama bin Laden, anak seorang pedagang besar, gak butuh uang. Ya. Uangnya bisa cukup untuk membeli pulau di Indonesia. Ya. Uangnya bisa untuk membeli Sulawesi Tenggara. Gak butuh uang dia. Kenapa dia menjadi seorang teroris? Bermula dari kekaguman ini kepada tokoh, salah satu tokoh teroris bernama Abdullah Azzam. Abdullah Azzam ini dikatakan sebagai bapak rohani jihad. Tokoh Abdullah Azzam ini adalah tokoh yang sangat kagum kepada Hasanul Banna, kepada Sayyid Qutb. Sudah meninggal dunia. Lu apa kaitannya Ustaz nama Abdullah Azzam disebut? Ya penting karena pada tahun 80-an hingga 90-an buku-buku Abdullah Azzam banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dicetak oleh penerbit-penerbit Indonesia. Dibaca oleh pemuda-pemuda. Nah, ini berbahaya. Imam Samudra pun menyebutkan dalam bukunya Aku Melawan Teroris bahwa sosok yang paling dia kagumi adalah Abdullah Azzam. Yang paling berpengaruh kepada dirinya untuk mengobarkan semangat jihad adalah Abdullah Azzam. Kalau Bapak menemui putra atau anak didik, mahasiswa memiliki buku-buku ini, waspada, cepat lindungi dia, cepat nasihati. Yang tadi kembali topiknya kepada ketidakmampuan mengidentifikasi terorisme dan teroris justru membuat permasalahan semakin keruh. Jangan sampai yang tadi saya katakan, wah ini ciri-ciri teroris kalau membaca buku-buku ulama Wahabi dari Saudi. Keliru. Kami ini termasuk yang sering membaca tulisan-tulisan para ulama dari Saudi. Ternyata walhamdulillah dengan izin Allah mereka mendidik kita sampai masalah yang detail sekali. Saya kasih contoh. Kita ini hampir tiap tahun ribut Pak nggih. Mau masuk Ramadan, besok Ramadan atau tidak. Mau masuk Idul Fitri, iya kan? Ribut, sidang isbat. Tiba-tiba ada ormas yang sudah mengumumkan setahun sebelumnya bahwa hari raya Idul Fitri hari Rabu. Sidang isbat menyatakan hari Kamis. Sidang isbat itu pemerintah. Waliul Amr. Ulama Saudi ditanya, baik dari Indonesia, dari Mesir, dari Aljazair, jika terjadi perbedaan antara negara kami dengan negara Saudi. Kalau Saudi memang gak ada ormas-ormasan di situ, Pak. Gak ada. Semuanya ditentukan oleh pemerintah dengan ru'yah hilal. Langsung dipimpin oleh pemerintah. Ru'yah hilal itu. Sekali diumumkan oleh pemerintah, sudah puasa satu negeri. Sekali diumumkan, Idul Fitri satu negeri. Begitu. Di kita enggak, ribut. Kadang-kadang satu rumah berbeda, ayah dengan anak. Si ayah sudah pakai baju hari raya, si anak belum, masih puasa Ramadan. Atau sebaliknya, tetangga, Masya Allah, yang ini sudah menyala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ini masih puasa. Ya Allah, sedih kita ini. Apa sebabnya? Ini sebabnya. Ulama Saudi menjawab, kamu tinggal di mana? Di Indonesia. Kamu punya pemerintah. Ikuti pemerintah kamu. Pemerintah kamu bukan Saudi. Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani, yang tadi nama-namanya sering disebut sebagai ulama Wahabi yang mengajarkan terorisme. Kesian mereka. Di situ ada sesuatu di balik ini. Berikutnya, teman-teman Salafi ini dididik, termasuk di majalah Syariah dalam salah satu edisinya yang berjudulkan kewajiban taat kepada pemerintah, disebutkan termasuk dalam penentuan apa? Hari Raya dan Idul Fitri. Terlepas masalah jihad yang besar. Lebih-lebih gak boleh berjihad independen. Ya, gak boleh. Apa hukumnya? Haram berjihad tanpa pemerintah. Haram, bukan jihad, enggak sah. Berarti apa? Ya dosa, enggak dapat pahala, Pak. Gitu. Dosa. Begitu juga urusan Ramadan. Pemerintah dan ulama-ulama di Saudi yang dituduh sebagai ulama teroris selalu mengatakan kepada muslimin di berbagai negara termasuk Indonesia, ikuti pemerintah kalian, wajib taat. Ketika ada demo-demo, Pak, teman-teman bertanya kepada ulama di Saudi, di negeri kami ada demo. Nah, begini dan begitu. Demo bukan cara-cara Islam. Sabar terhadap kesalahan pemerintah. Jangan berbicara tentang pemerintah di khalayak ramai. Ini adalah cara-cara teroris khawarij. Begitu jawabannya. Dan itu dinukilkan dalam media-media salafi. Yang benar-benar, Pak, ya. Gajah duduk yang beneran, Pak. Bukan gajah beluduk. Nah, ketidakmampuan mengidentifikasi permasalahan membuat suasana semakin carut marut. Beberapa teman di pondok-pondok pesantren tanya kepada kami, Pak Ustadz, ini mau ada demo 212, pihak Polres datang tanya kepada kami, pondok Salafi mau kirim ke Jakarta apa enggak? Gimana Ustadz jawabnya? Ya dijawab, enggak. Cuma saya pendam ngobrol antar Ustadz. Lah iya, lawang kepolisian itu tahu loh. Kita itu anti demo. Sampai kita dianggap pengkhianat oleh para pendemo itu. Ya sih ditanya. Terus gimana? Sudah pihak kepolisian, Polsek atau Polres itu menjalankan tugas. Melapor. Kamu jawab, tidak, Pak. Mau lebih lengkap jawabannya, bahkan kami anti demo, Pak. Ya. Jadi sabar, ya, apa namanya, anu juga, ini teroris, kenapa nggak mau ikut pemilu? Nah kalau pemilu, maaf nggih Pak, ya, maaf ya, ini apa adanya. Sekarang pemilu mau milih yang mana sih? Bingung kita nih. Ini mengatakan demikian, yang ini mengatakan demikian. Saya enggak kenal dia. Pilih aja, gua enggak bisa. Ini memilih pimpinan negara. Sampai di akhirat saya enggak bisa bergerak kaki saya di hadapan Allah sampai ditanya, "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu?" Tapi kalau sudah jadi penguasa, taat. Sudahlah enggak usah ribut-ributnya, enggak usah ikut ribut-ributnya, tapi jadilah warga negara yang baik. Loh kalau begitu gak dibenarkan. Silakan dijawab sendiri. Antara Islam dengan produk Yahudi? Silakan dijawab sendiri. Islam melarang seorang hamba memuji-muji dirinya. Saya akan berbuat adil, saya sportif, saya akan amanah. Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kamu memuji-muji dirimu. Sungguh Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Satu. Dalam hadis, maaf ini selingan, ya. Dalam hadis disebutkan dua keponakan sahabat atau saudara misan, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, datang menemui Rasulullah setelah dakwah tersebar ke sana kemari, pemerintahan Rasulullah semakin meluas, Rasulullah semakin banyak urusannya. Dua orang ini datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, wallani ma wallakallah. Tunjuklah kami berdua ini sebagai, ya kalau bahasa sekarang, bupati atau gubernur lah. Di daerah-daerah yang telah Allah bukakan kemenangan untukmu, wahai Rasul. Orang dua orang ini gak mengatakan, saya amanah ya Rasul. Saya akan mengemban amanah. Saya akan adil, wahai Nabi. Enggak. Cuma sekedar ingin membantu Nabi. Karena kebetulan keduanya punya keahlian. Kata Nabi apa jawabannya? Inna la nu'ti hadzal amal ahadan sa'alahu aw harisa alaihi. Silakan dibuka kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi atau yang lainnya. Sesungguhnya kami dalam agama Islam ini tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya. Minta aja, apalagi ambisi miliaran rupiah. Iya kan? Menyebarkan aib yang sana, menyindir-nyindir yang sana, memuji diri, menjatuhkan sana. Sibuk kita, bingung kita, pecah kita. Gak bisa diredam-redam, gak bisa. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Berbahaya. Kita mengatakan Islam tidak demikian. Islam melarang berpartai-partai. Kata Allah, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wahai hamba-hambaku, jangan kalian menjadi atau meniru cara-cara orang musyrikin, orang-orang musyrik, di mana mereka memecah belah persatuan mereka menjadi partai-partai dan masing-masing partai membanggakan dirinya. Terjadi enggak? Terjadi. Allah melarang. Loh, berarti memberontak? Enggak memberontak, Pak. Tapi taat dalam bingkai yang baik. Kenapa saya jelaskan begini? Demi menjaga keamanan negeri. Maaf-maaf saja, terorisme bisa datang melalui pintu ini. Ya, terorisme bisa melalui pintu perebutan politik. Dan benar-benar kita khawatir sekarang. Negeri Indonesia di persimpangan jalan. Kalau kita semua tidak bertobat kepada Allah, yang maksiat tobat, yang masih datang ke dukun-dukun tobat, yang masih melakukan teror atau terorisme cepat tobat, yang masih mencuri tobat, yang melanggar dan durhaka kepada orang tuanya cepat tobat, yang menentang suaminya dari para istri cepat kembali kepada Allah, yang menggolimi para istrinya dan anak-anaknya cepat menangis beristighfar kepada Allah. Negeri Indonesia di persimpangan jalan. Berbahaya. Ini kajian. Salah satu upaya berbenah. Salah satu upaya berbenah. Para hadirin yang saya muliakan, Islam mengatakan, Al-Quran menegaskan, kebenaran itu adalah kebenaran walaupun pengikutnya cuma satu orang. Betul enggak? Nabi mengabarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, dipertunjukkan oleh Allah seorang Nabi, kata Nabi, Fara'aitun Nabiya, wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, wan-nabiyya laysa ma'ahu ahad. Aku melihat dalam peristiwa itu seorang nabi, nabi loh, bukan ustaz, bukan kiai, nabi langsung didukung oleh Allah dengan wahyu. Pengikutnya cuma satu orang, Nabi pengikutnya cuma 2 orang, lainnya enggak mau ikut. Mayoritas tidak mau ikut. Mayoritas menolak kebenaran. Tapi Allah menyatakan ini kebenaran. Bahkan Nabi mengabarkan, aku melihat seorang Nabi utusan Allah tidak ada sama sekali pengikutnya. Enggak ada yang mau mendengarkan dan mengikuti kebenaran. Dalam Al-Quran, mari kita ikuti Al-Quran kita. Maaf, ini Al-Quran kita. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti kemauan mayoritas penduduk bumi, mereka akan menyeret kamu kepada kesesatan. Nah, sekarang suara mayoritas yang dituhankan. Mayoritas menang. Tidak demikian. Islam tidak meletakkan kebenaran pada suara mayoritas. Dan apabila Anda mayoritas, jangan sok, jangan mendolimi, jangan menindas. Itu Islam. Indah. Maaf, wahai kaum Yahudi dan Nasrani. Islam didikan Rasul, contoh salah satunya. Salah satunya aja. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, suatu hari ingin bersedekah dengan daging kambing beliau sembelih. Meminta tolong seseorang untuk menyembelihnya. Kemudian daging itu dibagi kepada tetangga-tetangganya. Ingin bersedekah. Apa kata beliau kepada yang membantunya? Ibda bijarina al-Yahudi. Mulailah pembagian daging ini untuk tetangga kita yang Yahudi ini, karena paling dekat ini. Yahudi, Pak. Yahudi. Tapi nyaman, tentrem. Makanya Yahudi yang di Yaman itu enggak mau eksodus ke Israel. Yang di Yaman karena mereka pernah hidup dengan muslimin di sana enak. Lebih nyaman bersama muslimin. Termasuk salah kaprah dalam mengobati dan mengentaskan umat dari radikalisme dan terorisme adalah menerapkan lawannya. Ini terorisme, ini radikal. Lawannya yang disosialisasikan apa? Liberalisasi, pluralisasi. Jangan, Pak. Dua-duanya itu batil. Dua-duanya mungkar. Teroris mengatakan semua kafir, kafir, kafir, kafir. Orang-orang liberal mengatakan semua kita adalah hamba Allah. Yang ini beribadah dengan Injil, yang itu beribadah kepada Allah dengan Taurat, yang ini beribadah dengan ini. Semua adalah saudara kita. Ini mengatakan kafir, kafir, kafir, kafir. Orang-orang liberal mengadakan acara doa bersama lintas agama. Astagfirullah. Ekstrim lawan ekstrim. Hancur, Pak. Hancur, wahai saudaraku. Bukan demikian resep yang Allah berikan. Rasulullah ajarkan. Tidak demikian. Tambah carut marut. Bagaimana kita berdoa kepada Allah? Di sebelah kita berdoa kepada Yesus. Di sebelah ini berdoa kepada Wisnu Atokah. Siapa lagi? Bagaimana, Pak? Allah gak ridho yang seperti ini. Kita dilarang membunuh seorang kafir yang hidup minoritas di negara kita. Tidak boleh mengambil harta seorang Nasrani atau Yahudi atau Hindu yang hidup minoritas di negara kita. Yang dibawa perlindungan negara. Gak boleh. Tapi bukan berarti kalau Natal ikut-ikutan Natal. Enggak. Selamat Natal. Enggak, gak boleh. Karena itu agama. Karena itu ibadah. Sebagaimana kalau mereka menyatakan selamat Idul Fitri. Maaf. Gak pakai selamat Idul Fitri. Loh, kenapa? Ya, saya gak suka. Tapi begitu tetangga ini yang Nasrani ini sakit. Butuh ke dokter. Gak punya mobil hujan-hujan. Antum atau Anda punya mobil. Antarkan. Mau kemana, Pak Kristen? Mau ke dokter. Istri saya mau melahirkan. Oh ya, ayo saya antar. Boleh, silakan, Pak. Mau kemana, Pak? Mau ke pasar. Anak saya menangis, mau beli susu. Oh gitu. Gak usah ke pasar, Pak. Ini saya susu, hadiah dari saya. Boleh. Tapi keluar naik mobil, ada Pak Kristen. Mau kemana, Pak? Mau ke gereja. Oh, maaf. Mari, Pak. Bisa dibedakan, ya. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Dua-duanya Allah tidak suka. Ekstrim kanan diwakili kaum Nasoro, ekstrim kiri diwakili oleh Yahudi. Meremehkan agama. di dalam dunia Islam ini diwakili oleh kaum liberal. Berbahaya. Pernyataan beberapa tokoh Islam, maaf-maaf saja, bahwa umat Islam jangan egois. Ini tokoh ormas loh, Pak. Bukan tokoh imam masjid. Tokoh ormas nasional mengatakan, umat Islam gak boleh egois. Masa hanya surga itu hanya untuk umat Islam? Surga yang luas itu hanya untuk umat Islam? Nanti umat Islam lelah menyapu surga. Walaupun ini bernada lucu, wahai saudaraku, tapi ini ucapan mengundang murka Allah. Allah telah menegaskan bahwa tidak akan masuk jannah kecuali mukminin muslimin. Tokoh ormas Islam nasional ini pun mengatakan bahwa nanti di surga kita akan bertemu dengan Martin Luther. Kita akan bertemu dengan Mahatma Gandhi. Astagfirullah. Al-Quran kita ditertawakan, wahai saudaraku. Bukan demikian menepis radikalisme dan terorisme. Ini justru bagaikan orang yang ingin memadamkan api, tapi yang disiramkan itu bensin. Tambah apinya. Tambah marah orang-orang teroris ini. Tambah terorisme, gak perlu jamaah-jamaahan, gak perlu kelompok-kelompokan, masing-masing juga. Dengerin gini kok sumpah ya. Nah, perangkat yang sebuah masjid, di sana ada dua orang polisi di Jakarta, tusuk polisinya. Gak usah repot-repot, Pak. Ya. Sekarang ini terorisme sudah semakin tidak terkontrol. Pribadi-pribadi tanpa menjadi anggota kelompok teroris bisa melakukan teror. Karena sudah puyeng. Ucapan-ucapan menentang Islam terang-terangan. Kita salafi hanya bisa berdoa. Kedua, melaporkan kepada pemerintah. Ini Pak, ini berbahaya justru. Ucapan-ucapan seperti itu. Pihak-pihak yang akan melegalkan perbuatan keji, kotor, menjijikkan yang sekarang sering disebut dengan LGBT. Mau diresmikan di negara kita. Lulusan-lulusan UIN atau IAIN dulunya. Sekarang memperjuangkan adanya undang-undang perkawinan sesama jenis. Akan menuntut Kementerian Agama untuk melegalkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Perbuatan menjijikkan, kotor perbuatan kaum Lut yang mengakibatkan Allah balik negeri mereka, permukaannya jadi dasar, tenggelam mereka semuanya, kemudian dilempari, dirajam dengan batu dan habis merekanya. Sekarang mau dilegalkan, Pak. Kalau kaumnya Nabi Lut yang memperjuangkan LGBT itu di zaman kita aja preman-preman, Pak. Preman-preman, cuma mungkin dulu belum ada anting, belum ada tato, mungkin ya. Kalau sekarang, Pak, yang memperjuangkan perkawinan sesama jenis, semoga Allah lindungi kita semua dan anak keturunan kita, adalah sarjana-sarjana agama. SAG, MAG. La haula wa la quwata illa billah. Mau dikemanakan Indonesiaku? Wahai Indonesia, kembalilah kepada Allah, bertaubat. Bahwa Indonesia tidak akan berjaya atau Indonesia ini tidak merdeka dengan kekuatan. Tetapi Indonesia merdeka dengan rahmat Allah. Sebagaimana diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah, kata pemimpin-pemimpin negeri ini. Pejuang-pejuang negeri ini. Tadi ada pertanyaan ya, Pak ya. Kalau dari kaum teroris, milih mana? Pancasila apa Al-Quran? Kan gitu ya. Tadi pertanyaannya gitu kalau enggak salah. Alhamdulillah jawabannya sama semua. Ya. Al-Quran. Ya benar. Sebenarnya sih pertanyaan ini perlu, terlepas itu syubhat dari kaum teroris, tapi perlu diluruskan. Barakallahu fikum. Pancasila dibentuk oleh pendiri-pendiri negara ini tidak ada sedikit pun makna liberal. Tidak ada sedikit pun makna liberal. Bahwa semua agama sama, enggak ada. Dibuat Pancasila ini oleh pendiri-pendiri negara, Bung Hatta, Bung Karno, Kasman Singo di Mejo, ataukah juga Ki Bagus Hadinegoro dan tokoh-tokoh yang lainnya. Ki Bagus Kutiai, guru agama, ikut membuat ini. Awalnya sila pertama itu tertulis ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini Pancasila. Kenapa? Sepakat para pejuang bahwa yang memperjuangkan negara ini adalah umat Islam. Tapi jangan khawatir, umat Islam bukan macan, bukan momok. Umat Islam itu bisa berpikir logis. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian ada protes dari orang-orang Kristen Timur yang diwakili oleh Maramis tentang tujuh kata ini. Ini diceritakan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di bulan Ramadan tahun lalu. Kemudian ada protes. Setelah itu terjadi tarik menarik. Bung Karno melobi Ki Bagus untuk menghilangkan tujuh kata. Ki Bagus mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Ini perjuangan umat Islam. Dan bukan berarti kalau kita umat Islam yang memerintah, umat yang lainnya akan tertindas. Tidak. Berusaha Bung Karno, tidak bisa. Mengutus Bung Hatta. Dicoba, tidak bisa. Akhirnya mencoba mengutus Tengku Hasan dari Aceh, kawan daripada Ki Bagus, dengan bahasa agama pun tidak berhasil. Maka diutuslah Kasman Singo di Mejo, karena sama-sama orang Jogja, pakai bahasa daerah. Biasanya kalau bahasa daerah kan lebih ini. Dan Kasman memperjuangkan memang bahwa intinya kata Bung Hatta dan Bung Karno, walaupun dihilangkan tujuh kata itu, tetap ketuhanan yang Maha Esa itu gak ada kecuali yang dimaksud hanya Allah. Ketuhanan itu artinya Allah yang Maha Esa. Sepakat, tapi sekarang negara sedang dalam keadaan ingin mempersatukan 13.000 pulau dan beragam suku bangsa. Coba dirayu, dirayu, dan katanya berjanji Bung Hatta, Bung Karno, dalam waktu 6 bulan setelah kemerdekaan, yang penting sekarang kita merdeka dulu, proklamasi dulu. Sudah, diturutinlah. Kata Kasman menceritakan dalam karyanya, ditunggu 6 bulan tidak terwujud, 1 tahun tidak wujud, 2 tahun tidak, baru 12 tahun dalam sidang PPKI setelah BPUPKI dibubarkan. Dalam sidang PPKI disebutkan, Kasman mengatakan bahwa tujuh kata yang dihilangkan merupakan janji kita kepada Ki Bagus. Dan Ki Bagus telah meninggalkan kita ke rahmat Allah, sudah meninggal dunia. Kemana janji kita, kata Kasman, karena dia bertanggung jawab, dia yang melobi. Perjuangan tarik menarik mempertahankan tujuh kata. Singkat cerita, hilanglah tujuh kata itu dengan janji bahwa ini yang dimaksud adalah Allah yang Maha Esa. Kemudian anak cucu dari pejuang-pejuang ini menafsirkan Pancasila bukan pada tempatnya. Kalau tidak bertoleransi, gak Pancasilais. Maksudnya apa Pak toleransi? Ya masa ada orang bangun gereja di sebelahnya gak bantu-bantu? Loh, bukan gitu toleransi Pak. Pejuang negeri ini gak gitu ngajarinnya. Gak toleransi itu misalkan ada orang bangun gereja, kita lemparin. Pakai batu. Apalagi pakai bom, ya habis. Nah, itu gak toleransi Pak namanya Pak. Ada orang mau berangkat ke kuilnya, kita pukulin. Itu gak boleh Pak. Tapi kalau maknanya saya harus nganter, saya tukang beca, mau kemana Pak? Ke kuil, ayo. Saya anterin gratis. Nah ini gak benar Pak. Bukan itu yang dimaukan Pancasila. Maaf ya. Bukan itu yang dimaukan. Masa ketua pramuka aja dituduh gak Pancasilais? Dan ketua pramuka dulu yang biasa melatihnya bagi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi sekarang kalimat tidak Pancasilais ini menjadi alat untuk menuduh pihak lain. Gak boleh Pak. Sian negeri ini. Kalau para pejuang negeri ini dihidupkan kembali melihat anak-anak cucu seperti ini, mereka menangis. Menangis, Pak. Cucu-cucunya oportunis. Ya. Tidak boleh. Ini saya katakan tidak boleh mengobati ekstrim kiri dengan ekstrim kanan atau ekstrim kanan dengan ekstrim kiri. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam majalah yang sederhana ini sekali lagi terdapat pembahasan-pembahasan yang tidak cukup waktu untuk disebutkan dalam kesempatan singkat ini. Sebelum saya akhiri majelis ini, saya memohon kepada semua pihak teman-teman, upaya atau program dari para ustadz yang tergabung dalam majalah Asy-Syariah, baik tergabung nama-namanya secara langsung ataupun tergabung secara moral, ya, ingin melakukan tebar media yang kedua setelah edisi Bahaya Laten Komunisme, edisi yang baru ini pun merupakan pintu dan peluang amal soleh bagi kita. Ini dibagikan gratis, tetapi bagi yang ingin menyumbang, ya, kira-kira pantasnya kalau ini dijual berapa ya? Saya nggak tahu sekarang. Setebal ini berapa, Pak? Kira-kira pantasnya? 25.000 pantas segini? Pantas ya 25.000? Ya. Saya lihat beberapa tuh kayak gini, ada yang dijual 45.000 dengan seperti ini. Ini, Pak, diganti hanya dengan Rp5.000. Harganya itu Rp5.000. Hanya untuk mengganti ongkos cetak dan transportasi. Anda memberi sumbangan misalkan Rp50.000, itu dapat berapa? 10. Dibagikan di beberapa sekolah. Ada anak sekolah ketua OSIS menerima ini. Baca dia. Iya. Ternyata ciri-ciri terorisme adalah yang suka membaca buku terjemahan Sayyid Qutb. Wah, di kamar saya ada. Di antara ciri-ciri teroris itu, yang penceramahnya atau gurunya suka memuji-muji Khomeini. Kemarin saya hadir. Penceramahnya memuji revolusi Iran. Wah, bahaya. Dapat hidayah dengan izin Allah. Berapa pahala yang kita dapatkan di sisi Allah? Berapa andil kita untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat dan keutuhan negara kita Indonesia hanya dengan 5.000, Pak? Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ustadz-ustadz hanya meluangkan waktunya menulis. Nah, maka bagi yang ingin menyumbang tenaga, waduh Pak Ustadz, wong saya belanja untuk istri sehari aja 5.000. Nah, sudah gak ada uang lagi. Gak apa-apa, jangan putus asa. Insya Allah, Pondok Pesantren Minhajus Sunnah akan mengkoordinir tebar media. Begitu Ustadz Hasan. Nah, bagi yang punya kesempatan sambil jualan es, ya, ingin membagikan kepada pembelinya, pembeli es, ya, atau dia profesi lainnya, silakan, silakan. Nah, membantu penyebarannya, bagian daripada amalan soleh, memperjuangkan kebenaran, mengingkari kemungkaran, menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara kita. Demikian yang bisa saya himbau, dan saya memohon maaf jika ada yang saya sampaikan ini kurang tepat atau salah dalam timbangan Islam, ini yang pertama, atau tidak tepat dalam kata-kata menyinggung satu dua pihak. Murni itu karena kekurangan, segala kekurangan yang ada pada saya. Dan saya pertama mohon ampun kepada Allah, beristighfar. Yang kedua, saya memohon sudi kiranya ada yang menyampaikan saran dan kritikan yang positif agar saya bisa mendapatkan faedah juga. Demikian majlis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.